شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فلما أدركته القائل وهو في ياد كثير الإضاح فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس من الشجر يستظلون وبينا نحن كذلك ادعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قائد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي صلت قال من يمنعك مني قلت الله فشامه ثم قعد فهو هذا قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ghazawna ma'a Rasulillah ghazwata Najdin." Kami berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Najd. "Falamma adrakatul qa'ilah," maka ketika kita bertemu dengan waktu qailulah. Qailulah itu adalah istirahat di siang hari. Qailulah. Tidur atau tidak, biasanya dianggap itu istirahat. Tapi asalnya istirahat dalam bentuk tidur. Ini lebih bagus. Walaupun tidak panjang, tidak lama kita tidur, ini akan memberikan tenaga lebih. Barakallahu fikum. Sesaat saja, tidak perlu lama-lama. Seperempat jam, 20 menit, 30 menit, 40 menit sudah lama. Barakallahu fikum. Biasanya usai kita bangun dari tidur kita, kita akan merasa segar. Baik. Dan juga insyaallah akan terbantukan kita untuk melakukan qiyamul lail. Terbantukan untuk kita melakukan qiyamul lail dengan cara apa? Melakukan tidur di siang hari. Baik. Tidur di siang hari, kemudian ketika dia malam hari agak cepat dia tidur. Agak cepat dia tidur kalau memang tidak ada kegiatan lain. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nawm qabla al-isha wal haditsa ba'daha. Tasawwi hadzal ma'na. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang atau tidak senang tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Baik, barakallahu fikum. Boleh untuk kita memanfaatkan waktu-waktu setelah isya untuk satu yang penting tentunya bermanfaat, apakah murajaatul Quran, baik, mutala'ah, durus, hifz, menghafal pelajaran, menghafal, baik, barakallahu fikum, menghafal apa? Al-Quran. Baik. Dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kalau tidak, maka aula wa afdal untuk kita segera tidur. Agar supaya kita bangun di pagi hari melakukan salat subuh tentunya di waktunya. Baik. Atau melakukan salat malam. Falamma adrakatul qa'ila wa huwa fi wadin katsirul idhah. Di lembah itu ada banyak pohon idhah, jenis tumbuhan yang hidup di padang pasir. فنزل تحت شجرة وصلى بها وألقى سيفه. Maka Rasulullah SAW turun dari kendaraan beliau, kemudian berteduh di bawah satu pohon. Wa'allaqa sayfahu, dan beliau menggantung pedangnya. Fatafarraqan nasu fi syajari yastadillun, maka orang-orang pun berpencar, mencari pohon untuk bernaung di bawahnya. Wa baina nahnu kadzalik idda'ana Rasulullah, dalam kondisi kita semuanya bernaung di bawah pohon istirahat. Da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'na, maka Rasul memanggil kami semuanya. Maka kami pun datang. Fa idza arabiyun qa'idun baina yadayhi. Ternyata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang Arabi, seorang Arab Badu, yang lagi duduk. Kata Rasulullah, inna hadza atani wa ana na'im. Rasul mengatakan, sesungguhnya ini orang datang kepada aku dalam kondisi aku tidur. Faqtarata sayfi, dia pun menghunus pedangku, yakni mencabutnya dari sarungnya. Fastayqadtu wa huwa qa'imun ala ra'sihi muhtaritun sayfi salta. Maka aku pun terbangun dalam keadaan pedang itu sudah ada di tangannya, terhunus sudah, siap untuk dipakai. Faqala man yamna'uka minni, maka dia pun mengatakan, man yamna'uka minni, siapa yang akan menghalangi engkau dari aku, siapa yang akan menghalangi tebasan pedang ini. Qultu Allah, maka aku pun mengatakan, ini Rasul mengatakan, Allah, Allah yang akan menghalangimu. Taifashamahu summa qa'ada. Kata-kata itu menjadikan orang ini, barakallahu fikum, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Taif, sehingga dia pun harus terduduk. Masya Allah, lepas pedang itu dari genggamannya. Fahafahu wahada, kata Rasulullah, maka inilah dia. Baik. Qala mi'aqibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukumnya. Membiarkannya, barakallahu, memaafkannya, sehingga orang ini pun, barakallahu fikum, merasa diperlakukan baik karena dia melakukan kejelekan dan dia dibalas dengan kebaikan. Pengaruh, barakallahu fikum, pengaruh kebaikan yang dilakukan hatta terhadap orang yang tidak senang dengan kita itu memiliki pengaruh. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala, babu ghazwati Anmar, bab perang Anmar. Qala haddathana Adam, qala haddathana Ibnu Abi Di'b, qala haddathana Uthman ibn Abdullah ibn Suraqah, عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. Berkata جابر بن عبد الله الأنصاري, aku melihat Nabi صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار, dalam perang Anmar. Barakallahu fikum. Yusalli ala rahilatihi, beliau melakukan salat di atas kendaraannya. Tentunya salat yang boleh dilakukan di atas kendaraan adalah salat-salat sunnah. Adapun salat wajib, maka tetap dia harus turun dari kendaraannya untuk melakukannya. Kecuali kalau keadaannya memang tidak memungkinkan, seperti pesawat, kereta, kapal laut. Ya mungkin tidak tidak ada kesempatan kita atau tidak mampu kita untuk kita turun dari kendaraan itu untuk melakukan sholat. Maka silakan sholat di atasnya. Baik. Beliau sholat di atas kendaraannya, mutawajjihan kibalal masyrik, menghadap ke masyrik, ke arah timur, mutatawian, dalam keadaan melakukan sholat tatawwu, melakukan sholat tatawwu. Jadi hanya sholat tatawwu yang boleh kita lakukan di atas kendaraan kita. Dalam sholat wajib maka mesti turun. Qala rahimahullah ta'ala, babu hadithil itk. Bab hadithul itk. Wal itku bimanzilatin najs. Wal najs yuqalu itkuhum. Afkahum wa afkuhum. Fawqala afakuhum. Yaqulu sarafahum anil imani wa kadzabahum kama qala yu'faku anhu man ufik yusrafu anhu min man surif. Hadithul ifk, hadith dusta, pembicaraan dusta. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني سيد طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأتيتهن فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak keluar melakukan safar, aqra'a baina azwajihi, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Undian ini barakallahu fikum, qur'ah namanya. Ini pada perkara-perkara yang hanya satu orang yang boleh, barakallahu fikum, mendapatkannya, sementara semua pengen, barakallahu fikum. Seperti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang yang memiliki beberapa istri, yang seorang suami hendak melakukan perjalanan, maka boleh diundi di antara mereka karena semuanya mau. Misalnya kalau seandainya semuanya mau, kecuali kalau mereka mengatakan oh, tidak usah. Satu yang mengatakan oh saya saja, tidak perlu diundi. Tapi kalau semuanya pengen, maka diundi siapa yang keluar namanya, maka dia yang akan melakukan perjalanan bersama dengan suami. Atau contoh yang lain yang mungkin lebih lengket untuk para pelajar, ketika ada orang yang mau memberikan beberapa nuskhah dari kitab tertentu. Lima buku, lima nuskhah. Sementara murid banyak ratusan. Bingung siapa yang mau, semua berhak. Semua pengen, semua berharap. Maka boleh untuk dijadikan apa? Dijadikan qura'ah di antara mereka siapa? Karena boleh jadi akan muncul kecemburuan kalau kita mengatakan ini untuk simpulan saja. Orang lain akan mengatakan apa alasan ustaz untuk memberikan simpulan? Kalau ustaz mengatakan dia butuh nih, saya juga butuh. Dia perlu, saya juga perlu. Maka ketika dibikin qura'ah, barakallahu fikum. Lah siapa yang mendapatkannya, dialah yang mendapatkan keberuntungan. Setelah itu tidak ada lagi orang boleh berkomentar, oh, ini ustaz pilih kasih, cuma si bulan yang diberi. Barakallahu fikum. Makanya qura'ah diperbolehkan di keadaan-keadaan tertentu yang memang di sana kita butuhkan untuk keluar dari permasalahan. Berkata Aisyah, fa aqra bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat qura'ah di antara istri-istrinya, siapa yang bakal menemani beliau alaihi salatu wasallam dalam perjalanan itu. Maka terkeluarlah nama Aisyah yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu ma'a Rasulillah ba'dama unzilatil hijab. Maka keluarlah aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkannya perintah hijab. Perintah menutup wajah. Baik. Fa kuntu ahmilu fi haudaji uhmalu afwan. فكنت أهمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا maka aku pun dibawa di atas haudaj. Haudaj itu barakallahu fikum macam tandu. Tandu ini apakah dibawa oleh orang atau dibawa disimpan di atas kendaraan berupa unta? Haudaj namanya. Bisa cuma orang yang membawanya atau bisa juga unta. Di sana aku naik dan di sana aku turun. Baik. Hatta ila faragha Rasulullah SAW min ghazwatihi tilka wa qafala wa danauna min al-Madinah. Sampai usai peperangan itu, wa qafala, dan beliau pun berbalik pulang, wa danauna min al-Madinah, dan kami pun sudah tidak jauh lagi dari kota Madinah. Qafilin adana lailatan birrahil. Fakuntu hina adhanu birrahil famashaitu hatta jawastul jaysha. Falamma qadaitu sya'ni aqbaltu ila rahli falamastu sadri. Faidha iqdul li min jaza'i zafarin kadin qata'a. Perjalanan itu kata Aisyah, adana lailatan birrahil. Di malam itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk berangkat. Yang namanya pasukan perang, perintah berangkat tidak mesti langsung bergerak pada saat itu. Ya kan berkemas-kemas. Setelah turun istirahat, barakallahu fikum, yang memiliki kebutuhan-kebutuhan lakukan memang, barakallahu fikum, tunaikan memang. Setelah itu kita berjalan sama-sama. Jadi, turun istirahat untuk makanlah, untuk apalah, untuk apalah. Setelah itu pada saat perintah berangkat kan masih kemas-kemas, kan demikian. Jadi, semakin banyak pasukan, semakin apa? Tentunya butuh waktu untuk berkemas-kemas karena semakin banyak orang. Jadi, saling menanti, saling menunggu. فكنت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. Maka aku pun berdiri sesaat. Ketika sudah diaba-aba untuk berangkat, aku pun meninggalkan pasukan untuk tujuan. Falamma qadaytu sya'ni aqbaltu ila rahli, maka begitu selesai urusanku, aku pun kembali ke pasukan perang. Tentunya belum berangkat. Falamma sadri, maka aku pun meraba bagian dadaku untuk memastikan kalung yang aku pakai, kalung. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan-perempuan boleh memakai perhiasan berupa kalung. Faida iqdulli min jaza'i zafarin arin qata'a. Ternyata iqd, yani kalung yang terbuat dari jaza'i zafar, terputus. Farajatu faltamastu akdi fahabasani ibtigha'uhu, maka aku pun kembali ke tempatku meninggalkan hawadaj tadi, mencari kalung yang terputus tadi. Fahabasani ibtigha'uhu, aku pun tertahan karena mencarinya. Bahasanya kita ya, muter-muter cari. Qalat wa aqbala ar-rahtu alladhi kanu yurahhiluni fahtamalu hawdaji farahaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu alayhi wa aqbala ar-rahtu alladhi kanu yurahhiluni. Dan berangkatlah pasukan perang bersama dengan orang-orang yang barakallahu bikum membawaku tadi. Tahtamalu haudaji, dan mereka pun mengangkat haudaj itu, tempat itu. Farahaluhu ala ba'iri, dan meletakkannya di atas ontaku. Alladhi kuntu arkabu alaihi, yang aku pakai ontak itu. Wahum yahtabuna annihi, petugas untuk mengangkat aku ini menyangka bahwa aku ada di dalam haudaj itu. Wa kana nisa'u idzaka khifafan lam yahlibunna walam yaghshahunna al-lahm wa kana nisa iddaka khifafan, dan perempuan-perempuan pada saat itu khifaf ringan, lam yahbulna walam yaghshahunna al-lahm, belum besar dan belum berisi, belum gede. Innama ya'kulna al-ulqata min at-ta'am, mereka makan sedikit dari makanan. falam yastankiri al-qaum khifat al-hawdaji hina rafa'uhu wa hamaluhu. Baik, orang-orang yang tugaskan untuk mengangkat hawdaji itu tidak merasa bertanya-tanya dengan ringannya haudaj tersebut ketika mereka mengangkatnya. Mereka menganggap Aisyah ada di situ tidak di situ sama saja kurang lebih. Wa kuntu jariyatan hadisatas sin, apalagi aku pada saat itu adalah anak yang masih sangat muda. Faba'athu al-jamala fasaru, maka mereka pun mendirikan, menegakkan unta tersebut, dan mereka pun melakukan perjalanan. Wajadtu 'iqdi ba'da ma istamarra al-jaysh, akhirnya aku pun mendapatkan kalung itu setelah pasukan perang itu berangkat. Fajitu manazilahum wa laysa biha minhum da'in wala mujib, aku akhirnya kembali ke camp tersebut atau tempat persinggahan tersebut, ternyata sudah tidak ada seorang pun yang masih berada di situ. Baik, la da'in wala mujib, tidak ada yang memanggil dan tidak ada yang menjawab, artinya tidak ada orang. Fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi, maka aku pun sengaja mendatangi. Tayammamu ini sengaja melakukan. Jadi kata Allah, wala tayammamul haditha minhu tumtikuna walastum liakhirihi illa antum midu fihi. Jangan sekali-kali kalian sengaja mengambil sesuatu yang jelek dari harta benda kalian untuk kalian bagi-bagikan, berikan kepada orang. Sementara itu kalian sendiri tidak mau menerimanya seandainya kalian diberi dengan pemberian itu. إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحمله وكنت جارية حديث السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقلي بعدما استمر الجيش فجئت منزلي منزلهم وليس بها منهم داء ولا مجيب دادا orang. Fatemam tu manzil, maka aku pun mendatangi tempatku tadi yang aku ada padanya. Wadzanantu annahum sayaqiduni fayarjuuna ilayya. Dan aku akan mengira bahwa mereka akan kehilangan aku nantinya dan mereka akan kembali mencari aku. Fayarjuuna ilayya, dan mereka akan mencari aku. Fa baina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini fanimtu. Maka ketika aku berada di tempatku tadi, aku dikalahkan oleh kantukku sehingga aku pun tertidur. Wa kana Safwan ibn Mu'attil al-Mu'attal di sini As-Sulami thumma Dakwani min wara'il jaysh. Ternyata ada seorang sahabat yang bernamanya Safwan ibn Mu'attal As-Sulami Ad-Dakwani, berada di pasukan perang yang terakhir. Fasbaha inda manzili, akhirnya dia melewati aku. Dia juga termasuk orang yang ketinggalan. Dia melewati tempatku. Fara'a sawada insanin na'im. Maka dia pun melihat ada bentuk manusia yang hitam tertidur. Fa'arafani hina ra'ani. Maka Safwan melihat aku, mengenali aku ketika dia melihat aku. Wa kana ra'ani qabla al-hijab. Dan Safwan telah melihat aku, melihat muka sebelum hijab diturunkan. Fasaqatu bistirja'ihi hina arafani. Maka aku pun terbangun ketika dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikiranya ada apa-apa dengan Aisyah ini. Fahammartu wajhi bi jilbabi. Maka aku pun langsung menutup wajahku dengan jilbabku. Wallahi ma takallamna bi kalimah. Ini perhatikan baik-baik. Kata Aisyah, wallahi demi Allah, kami tidak berbicara sekalimat pun. Sayyid. Wala sami'tu minhu kalimatan ghairas tirja'ihi. Dan aku pun tidak mendapatkan dan mendengarkan dari beliau, dari Safwan ini, satu kalimat, satu kata pun, kecuali itu tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hawa hatta anaha rahilatahu. Fawati ala yadiha fakumtu ilaiha farakibtuha. Dan dia pun mendirumkan untanya. Fawati ala yadiha fakumtu ilaiha farakibtuha. Maka aku pun mengendarainya, menaiki unta itu. Fantalaka yakudu birrahi arrahila. Maka Safwan pun berangkat menuntun unta itu. Hatta atain al-jaysha mugirina fi nahri dhahirati wa hum nuzulun. Sampai kami masuk ke kota Madinah. Masuk kota Madinah. Hina hatta atain al-jaysha mugirina fi nahri dhahirah. Dalam keadaan sudah berberes. Barakallahu fikum. Kan beres-beres pasukan perang kan, kalau sudah sampaikan dibereskan semuanya, diturunkan ini, diperbaiki ini, gitu. Ngatur ini, ngatur itu. Baik. Ini hari zahir, di siang hari, wahum nuzul, dalam kondisi mereka sudah turun. Qalat fahalaka man halaka. Pada saat itu kan banyak orang. Aisyah kelihatan berdua dengan Safwan. Maka binasalah orang-orang yang binasa. Wa kana alladhi tawalla kibar al-ifki Abdullah bin Abi Tayyib. Abdullah bin Ubay bin Salul, afwan. Ternyata yang pertama kali memunculkan fitnah ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Inilah kesempatan yang diambil. Barakallahu fikum. Mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan, mencari kekurangan. Baik. Untuk menjatuhkan wahada sifatul munafikin. Baik. Sifatnya orang-orang munafik waliyad billah. Baik. Seandainya memang dia seorang mukmin saleh, kekurangan apapun yang ada pada saudaranya, barakallahu fikum, apa? Dia tutupi. Dia tidak sebar. Dia menasehatinya. Dia mengingatkannya agar supaya memang kalau memang dia salah, dia akan kembali ke jalan yang benar tentu. Baik. Sifatul munafikin mencari kelemahan, kelengahan, kesalahan. Baik, untuk menjatuhkannya. Apa yang diinginkan dari seseorang? Barakallahu fiik. Kalau memang dia salah, dia keliru, kemudian dia sudah tobat setelah diingatkan. Terus apa yang anda inginkan dari itu? Atau setelah itu? Tidakkah kebaikan? Kalau tidak akan anda terima kebaikannya, tidak akan terima tobatnya, tidak akan terima. Terus apa? Wallahul musta'an. Inilah yang dicelakan untuk para musyafiqah. Barakallahu fiik. Baik. Yang para ulama-ulama yang dituduh melakukan kesalahan-kesalahan, mereka sudah tobat. Sehingga Syekh Rabi' Habibullah Ta'ala mengatakan, antum mazhiltum tatamassakuna bi syai'in qad kharaju minhu. Kalian masih tetap berpegang teguh dengan sesuatu yang mereka sudah tobat. Kalian masih menganggap kesalahan, mengangkat-angkat terus kesalahan-kesalahan itu. Apa yang diinginkan? Barakallahu fikum. Tidakkah kita mensyukuri kalau ada saudara kita tobat? Kalau perlu diberi tahniah. Diberi ucapan selamat, barakallahu fikum. Ketika tobatnya betul-betul ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dan diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Tiga orang sahabat, barakallahu fikum, yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala menceritakan tentang kondisinya. Baik. Orang-orang memberikan, barakallahu fikum, memberikan ucapan selamat, barakallahu fikum, atas diterimanya taubat mereka itu. Baik. Kalau mengatakan, oh itu ada jelas Allah menerima taubatnya. Lah sekarang? Baik. Malana illa zahir. Baik. Tidak ada yang kita bisa pegang kecuali yang zahir dan nampak dari seseorang kalau memang dia sudah tobat dari kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, diingatkan, kemudian dia sudah tobat, dia mengakui kesalahan dan kekurangannya, itu apa yang kita inginkan lagi dari itu? Kalau memang nampak betul jelas bahwa dia telah tobat, dia sudah baik, apa yang kita inginkan? Allah al-Musta'an. Wa kana alladhi yatawalla kibra al-ifki Abdullah bin Abi Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, qala Urwah ukhbirtu annahu yusha'u wa yatahaddathu bihi 'indahu fa yuqirruhu wa yastami'uhu wa yastawshihi. Aku dikhabarkan annahu yusha'u wa yatahaddathu bihi 'indahu. Orang-orang pun bercerita di hadapannya tentang kejadian ini. Dia pun mengakuinya. Dia pun mendengarkannya, dia pun membeberkannya, menyampaikannya. Wa qala Urwah aidan lam yusamma man min ahli al-ifki aidan illa Hassan ibn Thabit wa Misbah ibn Usafa wa Hamnah bintu Jahsh fi nasin akharina la a'lamu li bihim. غير أنهم أصبع كما قال الله تعالى. لم يسمى من أهل العرف أيضا إلا حسان. طيب ada juga di antara para sahabat yang طيب Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa mereka masuk ke dalam pembahasan ini, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah semuanya jelas. Barakallahu fikum. Mereka Hasan bin Thabit, Mistah bin Usasa, dan Hamnah bintu Jahsy, dan beberapa orang yang masuk dalam kelompok yang dikatakan oleh Subhanahu wa taala, innal ladzina ja'u bil ladzi usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Musibah yang menimpa jangan kita anggap 100% itu adalah jelek. Baik. Musibah ini barakallahu fikum terjadinya gonjang-ganjing ini sampai hampir terjadi perkelahian antara orang-orang Ansar, antara Aus dan Khazraj, gara-gara kejadian ini. Barakallahu fikum. Masyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum." Jangan kalian menganggap 100% itu adalah kejelekan, bahkan itu kebaikan. Ada hikmah di baliknya. Ada pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita di balik kejadian itu. Baik. Fa'inna kibara dhalika yuqalu Abdullah bin Ubay bin Salul qala Urwah kanat Aisha takrahu ay yusabba indaha Hassan wa taqulu innahu alladhi qala fa'inna bi wa walidahu tayyib wa irdi li'irdi Muhammadin minkum wiqa'u. Dan Aisha tidak senang kalau orang-orang mencela Hassan radhiyallahu ta'ala anhu, karena Hasan telah memberikan kebaikan yang sangat banyak. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita bahwa sehebat apapun seseorang tetap ada saja kekurangannya, karena kesempurnaan memang milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kekurangan dan para sahabat bukanlah maksum, tapi mereka adalah orang-orang yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Mereka orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna bi wa walidahu. وَأَرْضِي لِأَرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ. Ini pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembelaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah, فقدمنا المدينة فاشتكيت حتى حين قدمت شهرا. Maka berkata Aisyah menceritakan kondisinya, maka kami pun masuk ke dalam kota Madinah dan aku pun jatuh sakit. Begitu sampai, aku terjatuh sakit selama satu bulan. والناس يفيضون في قول أصحاب الإشك. Dan orang-orang pun masuk ke dalam perbincangan kisah-kisah atau cerita-cerita dusta itu. La ashuru bi syai' min dhalika. Sementara aku sendiri tidak tahu apa yang dibicarakan itu. Barakallahu fikum. Aisyah dibicarakan, dituduh-tuduh macam-macam, sementara Aisyah sendiri tidak tahu apa ini, kenapa, ada apa ini. Barakallahu fikum. Wanasai la ashuru bi syai' min dhalika wa huwa yuribuni fi waja'i anni la a'rifu min rasulillah al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. cuma satu yang mengganjal, ada raib. Raib ini keraguan, ada kejanggalan dalam sakitku ini selama satu bulan. Anni la a'rifu min Rasulillah al-lutfa, aku tidak mendapati kelembutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sakit sebagaimana kondisi-kondisi sebelum ini. Ketika aku sakit Rasulullah semakin lembut terhadapku. Ah, ini kok aku sakit tidak seperti itu yang aku dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Aku tidak mendapati kelembutan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat laporan-laporan. Baik. Innama yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusallima thumma yaqulu kayfa tikum. Yani lakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani masuk menemui aku dan menanyakan keadaanku bagaimana? Bagaimana dia? Thumma yansarifu kemudian keluar. Tidak seperti biasanya. Padzalika yuribuni wa la ashuru bisyarr. Cuma itu yang aku merasa janggal. Sementara aku tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di luar sana. Pembicaraan orang tentang aku. Taip. Hatta haraj itu. Taip. Nak. Taip. Apa ini? Apa? Hari itu, hina di situ ada. Oh, tep. Mungkin bilung, ada hak. Tep, ada hina di sini barang ini. Hari itu nakah tu, hina di situ ya. Hari itu hina nakah tu. Fakhra tu ma ummi mistah kablal manafiq, kibalal manafiq. Maka aku pun keluar ketika aku pengen buang air kelihatannya. Baik. Fakhara tu ma'u mimistah, maka aku pun keluar bersama dengan Ummu Mistah menemani aku buang air di daerah Manasih. Wa kana mutabarrizana, dari tempat buang air kami. Wa kunna la nakhruju illa laylan ila tayyib ila layl, dan kami tidak buang air kecuali di malam hari saja. Wa dhalika qabla an natakhidha ila kun fi qariban min buyutina, itu sebelum kami membuat kamar-kamar untuk buang air di dekat-dekat rumah kami, sebelum buat WC. Baik. Orang-orang tua dulu kita barakallahu fikum, karena rumah masih jarang-jarang, mereka buang air di sungai kah atau di manakah barakallahu fikum, atau di tempat-tempat tertentu yang mereka sepakati untuk buang air di situ. Cuma karena semakin banyaknya perumahan, semakin susahnya orang berlindung dan menjauh dari keramaian, maka dibuatlah apa? WC-WC dekat-dekat rumah. Baik. Dulu WC-WC di luar rumah barakallahu fikum, agak jauh sedikit dari rumah barakallahu fikum. Sekarang sudah tidak lagi karena tidak memungkinkan untuk itu. Akhirnya WC-WC ini buat apa? Di dalam rumah, bahkan di kamar. Baik. Qalat wa amarana wa amruna amrul arabil uwal, ya kebiasaan kami, ya kebiasaan orang-orang Arab dahulu kala, fil bariyati qablal ghaiz, di tanah lapang ketika mereka mau buang air. Wa kunna nata'adza bil tayyib nata'adza bil kanafi an nattakhidaha inda buyutina. Qalat fantalaqtu ana wa ummi mistah. Dulunya bukan kebiasaan, belum kebiasaan barakallahu fikum, merasa risih orang untuk buang air dekat-dekat rumah. Fantalaqtu ana wa ummi sawa hiya ibnatu abi ruhm ibn al-muttalib ibn abdi manaf wa ummuha bintu sahri ibn amir halatu abi bakr as-siddiq. Ummu Mista ini adalah ibnatu abi ruhm ibn al-muttalib, anaknya Abu Ruhm ibn al-muttalib ibn abdi manaf, dan ibunya bintu Sahr ibn Amir halatu Abi Bakr as-Siddiq. Baik. Wa ibn Hamistah ibn Uthathah ibn Abbad bin al-Muttalib. Jadi bukan orang lain ini. Barakallahu fikum. Kerabat dekatnya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Faqbaltu ana wa ummi saqi bala baiti hina faragna min sya'nina. Maka aku pun aqbaltu, datang kembali bersama dengan Ummu Mistah setelah kami menunaikan hajatan kami. Fa'asarat Ummu Mistah, kemudian Ummu Mistah pun terjatuh, tersandung sesuatu kemudian jatuh. Tinir tiha, mungkin dia menginjak kainnya sehingga terjatuh. Fa'alat ta'isa Mistah, kemudian secara spontan dia mengatakan celaka Mistah. Fa'alat laha bi'sama kulti, maka berkata Aisyah, betapa jelek apa yang kau ucapkan. Ini pelajaran barakallahu fikum. Selama kita mengenali, melihat, mengetahui orang itu orang baik, maka mesti ada pembelaan. Mesti ada pembelaan. Wallahi kami tidak mengetahui dia kecuali kebaikan. Paham barakallahu fikum. Dan siapa yang melakukan perkara ini, dia juga akan diperlakukan seperti itu. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bi sama qultu, karena dia tahu bahwa Mistah adalah orang yang saleh. Kenapa harus didoakan kejelekan untuknya? Berikutnya ketika Aisyah yang dipertanyakan, orang-orang akan berlaku jujur mengakui kemuliaannya dan kesuciannya. Setiap orang yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Aisyah, adakah sesuatu yang mencurigakan? Semuanya mengatakan bahwa Aisyah, kami tidak mengetahui dari dia kecuali kebaikan dan kebaikan. Baik. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Maka siapa yang membuat kejelekan, maka dan senantiasa membongkar kejelekan orang lain, maka tidak akan lama dia akan dibongkar kejelekannya pula. Al-jaza'u min jinsil amal. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya menutup aib-aib kita, barakallahu fikum. Dan dalam doa kita, Allah mahtur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami, kesalahan dan kekurangan kami. Barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini banyak salah, banyak kekurangan. Hatta kita dipuji, barakallahu fikum, kita dipuji. Hendaknya kita berdoa agar supaya tidak besar kepala dengan pujian itu. Baik. Apa doanya? Baik, ahsan. Baik. Doa ini diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yasbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna min qawli Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena apa yang mereka ucapkan. Boleh jadi berlebih-lebihan dari pujian dan sanjungan itu yang tidak pantas. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah aku ya Allah pada perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Kalau aku memiliki kekurangan itu, aku memiliki dosa-dosa itu, ampuni aku ya Allah. Baik. Mengakui, walaupun kita dipuji, tetap kita yakin kita ini banyak kesalahan, banyak kekurangan. waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka-sangka. Yang mereka sangka kita baik, kita berharap kita bisa lebih baik dari itu. Sehingga kita tidak apa? Safe. Tidak itikaf dengan tazkiyah. Safe. Atau pujian-pujian menjadikan orang tidak lagi mau lebih baik dari itu. Kelas, anak sudah ditazkiyah, anak sudah mendapat pujian, ada pesan sanjungan, kelas. Masya Allah. Doa ini doa yang bagus, luar biasa, perlu untuk kita senantiasa baca di antara doa-doa kita. Baik. Kalau kita mendengarkan pujian, karena kita tidak akan terlepas. Imma dipuji dan dicelah, wa imma kita yang memuji dan yang mencelah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, apakah termasuk sifat hasad jika kita senang, tidak senang melihat saudara sesama pelajar yang baru suka membuat postingan faedah di medsos, karena khawatir hal ini akan melalaikannya dari belajar bahasa Arab dan menghafal Quran. Sahih, ada sesuatu yang lebih penting untuk itu. Sahih. Sebelum kita memberi faedah, kita dulu mengambil faedah yang banyak. Baik. Mestinya kita dulu yang menggali ilmu. Ya, setelah itu silakan barakallahu fikum untuk memberikan faedah-faedah. Baik. Dan tentunya dinisbahkan ke orang yang memberi faedah. Barakallahu fikum. Ini ucapannya siapa? Ucapannya siapa? Allah Taala. Kalau ada sesuatu yang masih lebih penting, ya silakan. Untuk barakallahu fikum. Untuk kita belajar bahasa Arab, menghafal Quran dan yang lainnya. Jadi, kalau bisa sama-sama, maka silakan. Sambil jalan ini jalan itu, karena semuanya adalah kebaikan biiznillah Taala. Ilahuna subhanahu wa taala. Bihamdika.